السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan ad-dunya mata' wa khairu mata'ihal mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita atau istri yang soleha. Itulah akhir hadis yang kita bahas di bab al-wasiyah bin nisa, memberikan nasihat wasiat untuk senantiasa berbuat baik kepada wanita. Hadirin yang Allah muliakan, dan hadis itu adalah hadis terakhir di bab ini yang menunjukkan kepada kita betapa mulia dan tingginya seorang wanita, wanita yang soleha, dan bagaimana hak-hak mereka harus dipikirkan, harus diperhatikan, harus dijaga, harus dilindungi, dan harus diberikan. Dan sebagaimana yang sebelumnya itu menentukan tolak ukur keimanan dan kebaikan seseorang. Khairukum khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri dan anak-anak. Dan aku adalah sosok yang paling baik dengan istriku. Dan ini PR yang sangat-sangat banyak terjadi di masyarakat. Dan ketika hak wanita tidak diberikan, wanita tidak dilindungi, maka dampaknya itu benar-benar kemana-mana dalam lingkungan sosial. Trickle down effect-nya itu luar biasa. Dan itu yang tidak diinginkan di agama kita. Dan sebaliknya, apabila konsep ini berjalan dengan baik, maka wanita menentukan kondisi di sebuah lingkungan. Makanya kita katakan mata adalah ketinggian, kemuliaan, kebaikan. Dan salah satu fungsi atau peran wanita adalah memberikan ketenangan di lingkungannya, kenyamanan untuk suaminya, lalu ketinggian dan kemuliaan. Dan apabila suami atau laki-laki atau lingkungan mendapatkan hal tersebut, maka akan terjadi perubahan yang sangat besar dan perbaikan yang sangat besar di lingkungan dan di sosial. Ketika seorang suami atau laki-laki itu tenang, nyaman, mulia, dia bisa berpikir jernih untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehusyuan salatnya pun terpengaruh. Dan semangat dia untuk mencari nafkah, untuk menjalankan fungsinya sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga pun juga jauh lebih maksimal. Dan sebaliknya, kalau istrinya istri yang tidak soleha, maka itu akan menjadi beban itu menjadi guncangan. Makanya sebagian ulama klasik itu menyampaikan bahwa guncangan hari kiamat mungkin jauh lebih ringan daripada hal ini sebagai sebuah bentuk ucapan hiperbola dan penekanan, walaupun kita tahu ya tidak demikian. Inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim, kata Allah dalam surat Al-Hajj ayat 1. Sesungguhnya guncangan di hari kiamat adalah hal yang sangat-sangat besar. Tapi itu sekilas menunjukkan betapa pentingnya peran wanita dan betapa bahayanya jika mereka tidak menjadi wanita soleha terhadap lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, kita kembali buka sesi tanya-jawab jemaah sekalian, karena masalah ini harus kita selesaikan bersama. Dan banyak sekali kasus dalam hal-hal ini, dan banyak kita itu butuh support, butuh ilmu, butuh masukan, butuh nasihat dalam menghadapi masalah-masalah seperti ini. Allah Ta'ala alam. Kita buka sesi tanya jawab. Barang siapa yang bertanya, dengan segala keterbatasan baik ilmu maupun waktu, kami beri kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim selalu diberkahi oleh Allah. Amin rabbal alamin. Juga para ulama, Imam Nawawi dan seluruh kaum muslimin. Amin rabbal alamin. Ustadz, dahulu saya punya sifat buruk, suka mengarang cerita dan hidup di atas kebohongan yang akhirnya berlanjut. Di keluarga saya dulu, bohong merangkai cerita seperti sesuatu yang lazim. Saat sekarang sudah hijrah dan belajar, saya rasanya hina sekali. Saya berusaha jadi orang jujur. Hanya saja kadang yang apa yang terjadi hari ini ada sangkut pautnya dengan cerita kebohongan saya masa lalu. Saya merasa ciri-ciri orang munafik ada pada saya. Di satu sisi saya juga merasa dekat taat pada Allah. Bagaimana memperbaiki sifat saya ini, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Solusinya bertobat-tobat dan nasuha. Dan masih ada kesempatan, masih ada peluang. Allah masih membuka pintu buat kita. Lalu yang berikutnya, wa'atmi'i sayyi'at al-hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan buruk dan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menutupi perbuatan buruk kita dan menghapuskan dosa dari perbuatan buruk kita. Maka mulai sekarang jujur, jujur, dan jujur. Ayatul munafiki thalath idha haddatha kadhab, tanda orang munafik itu ada tiga, kalau bicara dia bohong. Dan kita harus yakin as-sidqu ya'di ilal bir, kata Nabi SAW. Kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Jadi mulai sekarang harus berusaha jujur. Jadi kalau memang sudah terlanjur disampaikan, udah tutup saja, cut. Jangan dibahas lagi. Dan enggak perlu diangkat-angkat lagi. Dan kalau memang gak ada kaitannya dengan kehidupan kita hari ini, gak perlu diklarifikasi. Tapi kalau ada beberapa hal ketidakjujuran kita berkaitan dengan kehidupan kita hari ini, lalu itu tadi, hari ini kita harus jujur, dan ini ada kaitannya dengan kebohongan kita sebelumnya, maka putuskan mata rantai kebohongan. Walaupun itu berat, putuskan mata rantai kebohongan itu, hukum asal, dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ada ciri munafik pada diri penanya atau kita, maka banyak di antara kita pun seperti itu. Artinya, ya mungkin orang beriman suatu waktu terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Tapi kalau dia segera bertobat dan di dalam hatinya ada keimanan dan benar-benar karena kekhilafan, insya Allah dia bukan orang munafik, walaupun ada 1-2 ciri munafik pada diri dia. Jadi dari konteks pertanyaan, sekali lagi mungkin ada, memang ada ciri orang munafik dalam diri kita, tapi menyatakan penanya orang munafik, insya Allah tidak ke arah sana. Sebagaimana sebagian ulama klasik ketika ditanya oleh seseorang, lalu orang ini mengatakan, sepertinya saya munafik deh, dan seterusnya. Kata mereka, insya Allah Anda bukan munafik. Karena orang munafik itu, salah satu cirinya tidak merasa dirinya munafik. Jadi kalau orang merasa dirinya munafik, terus ingin berubah, ingin itu, insya Allah dia bukan munafik. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberi rahmat kepada Imam Nawawi rahimahullah, keluarga, dan merahmati Ustaz, keluarga, tim Riyadhus Shalihin, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyak. Ustaz izin bertanya, bagaimana jika ada suami yang selalu menstop diskusi sang istri ketika memberi nasihat kepada anak perempuan tentang agama, akhirat, padahal si suami jarang mengajari anak perempuan tentang agama, tapi malah memfasilitasi dengan gadget tanpa peduli dengan kesolehan anak. Jazakallahu khairan. Allahu yubarik fikum wa iyyak wa fiki barakallah. Hadirin Allah muliakan, memang enggak mudah untuk berjuang sendirian. Dan bukan hanya berjuang sendirian, seringkali tidak mudah berjuang dengan dua frekuensi yang berbeda. Dua frekuensi yang berbeda. Istri ingin ke kanan, suami ingin ke kiri. Itu hal yang sangat sulit. Karena sekali lagi anak sulit untuk mengerti. Jadi saya harus ikut yang mana nih? Ayahkah atau ibukah? Itu sangat membingungkan. Jadi dari sisi kita akhirnya beban semakin berat dan itu susah sekali. Di sisi anak kebingungan semakin memuncak. Jadi dari dua sisi susah. Maka yang pertama coba sujud kepada Allah, rukuk sama Allah, minta pertolongan sama Allah. Lalu yang kedua bicara dari hati, lalu kedua banyak istighfar dan taubat kepada Allah. Yang ketiga coba bicara hati ke hati dengan suami, harus satu frekuensi. Kalau kita ingin lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dua frekuensi sangat susah. Orang anak tuh bingung. Walaupun mungkin dia tidak mengutarakannya. Dan itu sama saja kita ketika kita menimba air lalu masukkan ke ember, lalu sama pihak lain embernya dibolongin lagi gitu loh. Atau bahkan air di ember itu diambil lagi sama dia. Atau paling nggak dibolongin sehingga air itu keluar. Ya nggak penuh-penuh. Ya begitu aja terus. Ilaman rahimah rabbuka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tapi 1-2 yang akhirnya sangat anak itu tetap bisa berubah, tapi berapa persen yang seperti itu. Hukum asalnya hukum mayoritas. Wallahu ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga dan merahmati para ulama kita, Imam Nawawi, Ahlul Bait, dan para asatid dan ustaz beserta keluarga, para kru dan kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Jika izin bertanya Ustaz, bagaimana jika suami atau seorang ayah tidak pernah mendidik istri atau anak perempuannya hingga qadarullah wanita tersebut mendapatkan hidayah, berusaha menjadi wanita soleha. Bagaimana peran suami dan ayah tersebut? Apakah dimuliakan dan ditinggikan Allah? Karena selama ini yang sering diperhatikan hanya menuruti hawa nafsunya saja. Wanita tersebut bertahan karena rahmat Allah dengan ujian orang-orang terdekatnya. Alhamdulillah Allah mudahkan bersabar dengan amalan tersebut sampai detik ini. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan wa fikum barakallah. Hadirin Allah muliakan, itulah yang kita katakan, banyak sekali kasus seperti ini. Sebagaimana ada banyak kasus istri yang tidak taat, ada yang durhaka. Di sisi lain banyak juga atau banyak sekali kasus suami dan ayah tidak menjalankan perannya. Tidak menjalankan perannya. Hadirin Allah muliakan, konsekuensi kita menikah adalah kita mendidik istri kita. Itu konsekuensi menikah. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan tafsir dari menjaga dari siksa api neraka adalah diajarkan agama dan dididik, diajarkan adab, dididik. Jadi ketika kita tidak siap atau tidak mau mendidik seorang wanita, coba pikirkan lagi untuk menikah. Karena tanggung jawabnya besar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap Anda adalah pemimpin dan Anda akan ditanya tentang orang yang Anda pimpin. Orang yang Anda pimpin. Jadi hadirin Allah muliakan, enggak mudah jadi suami, enggak mudah jadi ayah. Bahkan sebagian ulama dalam buku-buku fikih, di antaranya ulama mazhab Syafi'i, itu punya atau sangat menekankan masalah ini. Menjelaskan bahwa enggak mudah jadi suami. Tapi kalau kita jujur, kita tawakal Allah, lalu kita berjuang sesuai dengan kemampuan kita, bismillah. Tapi itu tadi salah satunya harus kita didik. Karena akan bumerang bagi kita di dunia dan di akhirat. Setiap kesalahan istri atau anak kita, karena kelalaian kita mendidik mereka, maka kita kena di hadapan Allah. Kita kena di hadapan Allah. Adapun kalau kita sudah maksimal seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Lut, aman hadirin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebankan jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wallahu ta'ala bisawab. Oleh karena itu, hendaknya istri tersebut sabar dan minta pertolongan kepada Allah. Berjuanglah, berjuanglah. Ingat ada banyak, dari sisi lain ada banyak kasus suami mendapatkan hidayah melalui jalan istrinya. Dan ini mungkin garis takdir kita bagi istri yang punya kendala seperti itu. Berjuang, berjuang. Ajak suami mendapatkan, tapi harus lemah lembut, harus main cantik, ibu-ibu sekalian. Jangan anggap suami itu kayak anak kecil, kayak anak laki-laki yang nakal. Dan itu masalah bagi sebagian istri, menganggapnya suaminya itu kayak begitu. Makanya ribut terus. Suami itu pemimpin. Walaupun dia tidak bersikap sebagai pemimpin sejati, tapi ada DNA kepemimpinan dalam dirinya. Itu gak bisa disikapi dengan suka-suka dan seterusnya. Butuh kelembutan, butuh kepatuhan selama tidak maksiat. Dan semoga Allah kasih taufik buat kita. Dan banyak sujud kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya mengenai amalan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau sudah rutinitas puasa Daud, apakah di saat awal bulan Dzulhijjah juga puasa setiap hari? Atau puasa Daud saja ditambah puasa sunat saat tanggal 9 Dzulhijjah? Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallahu khairan wa iyyak. Wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala bisawab, dijelaskan sebagian para ulama dalam hal seperti ini, 9 hari ini silakan puasa setiap hari, lalu setelah tanggal 13 kita lanjutkan lagi puasa Nabi Daud kita. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz bersama tim senantiasa dirahmati Allah. Begitu juga buat Imam Nawawi dan umat Islam dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Afwan izin bertanya, mana yang harus saya dahulukan, berkorban atau memberikan ke orang tua? Kebetulan orang tua sedang butuh. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau hal seperti ini, maka Allah Ta'ala alam, dahulukan orang tua. Dahulukan orang tua. Karena yang pertama, birrul walidain. Sedangkan berkorban hukumnya sunnah. Tidak sampai derajat wajib, sebagaimana keterangan banyak para ulama. Sedangkan birrul walidain itu wajib. Lalu yang kedua juga, memberikan nafkah kepada orang tua yang membutuhkan. Jadi memberikan nafkah kepada orang tua yang membutuhkan bagi anak yang mampu, diwajibkan oleh banyak para ulama, diantaranya ulama Syafi'iyah. Maka hal yang wajib didahulukan daripada hal yang sunnah mu'akkadah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah lupa bahwa membantu orang tua adalah pintu rizki. Kalau kita bantu orang tua di hari ini misalnya atau besok, maka sangat terbuka kemungkinan Allah lapangkan rizki kita sehingga nanti tanggal 10 kita bisa berkurban. Jadi jangan berpikir mana yang harus saya pilih. Tapi betul pertanyaan penanya, jazakallahu khairan, mana yang harus saya dahulukan? Dahulukan berarti bukan tidak berkorban tanggal 10. Ya dahulukannya birulinya hari ini, nah berkorbannya tanggal 10. Jangan dibalik, berkorbannya hari ini, birulinya tanggal 10. Ya enggak sah kurbannya karena belum waktunya. Jadi itu poin. Wallahu taala bisawab. Bismillah. Ada pertanyaan tentang Masya Allah, dari ada kelanjutan, maaf apakah nasihat ini juga bisa saya sampaikan kepada anak perempuan saya yang benci kepada ayahnya karena perkataan ayahnya. Mungkin di pertanyaan yang sebelumnya tadi tentang ayah yang tidak mendidik, yang pertama, jika ada anak perempuan yang membenci ayah atau orang tuanya, segera obati, hadirin. Kenapa demikian? Karena itu membuat anak perempuan gak bahagia juga. Kebahagiaan itu bukan diraih dengan membenci orang tua. Walaupun orang tuanya salah, dan salahnya fatal. Orang tuanya gak mendidik. Mungkin orang tuanya membuat sang anak merasakan kesulitan dalam berhijrah. Ada banyak, kan gitu, ada banyak orang itu susah dalam menjalankan perintah dan larangan Allah karena pola yang sudah dibangun oleh orang tuanya bertahun-tahun. Maka sangat rentan anak jadi marah sama orang tuanya. Ini gara-gara orang tua saya nggak didik saya. Secara substansi benar gitu loh. Ini kan orang tuanya nggak didik. Namun hadirin, apakah itu solusinya? Atau kita kembali kepada Allah, sujud sama Allah, rukuk sama Allah. Apakah benci kepada orang tua menyelesaikan masalah? Enggak. Justru akan menghilangkan ketenangan dan kebahagiaan. Membenci siapapun itu gak nyaman, apalagi membenci orang tua sendiri. Lalu yang berikutnya, seburuk-buruk orang tua kita, mereka punya jasa besar. Ibu kita melahirkan kita. Kita melahirkan itu mempertaruhkan nyawa. Kalau tidak ada jasa kecuali itu, saya rasa sudah cukup bagi kita untuk respect kepada sosok yang pernah mempertaruhkan nyawanya untuk kita. Lalu yang berikutnya, justru ini letak ujiannya, letak ujian bagi si anak. Apakah anak benar-benar bisa fokus mentauhidkan Allah apa tidak? Jadi kita sebagai orang tua kalau melihat anak kita sudah harus segera diobati karena kasihan. Anak bisa nggak dapat kebahagiaan. Lalu yang terakhir, nggak ada gunanya juga kita benci orang tua kita. Karena orang tua yang nggak mendidik anak, orang tua yang zalim itu akan berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rasa benci kita itu sebenarnya nggak menambah apapun. Justru kita harus iba dengan orang tua yang seperti itu. Dan kita berdoa agar Allah memaafkan dia karena berat. Jadi orang tua nggak didik tuh berat, ngeri ya diri. Kita ngerusakin barang milik orang aja itu ditanya nanti di hari kiamat. Ngerusakin barang. Gimana kalau ngerusakin jiwa anak kita sendiri gara-gara pola kita salah? Gimana ngerusak hati anak kita? Gimana merusak pola anak kita? Itu berat sekali jemaah. Dan yang dirusak anak sendiri pula. Kan kita ingat kan, ada dua dosa yang akan membuat Allah menghukum dia di dunia sebelum Allah hukum di akhirat. Apa dua dosa tersebut? Kezaliman dan memutuskan tali silaturahim. Nah, menurut jamaah ini, kira-kira merusak jiwa anak itu zalim apa enggak? Merusak hati anak itu zalim apa enggak? Dan kira-kira dibiarkan apa enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Allah taala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, guru-guru beliau, serta orang-orang yang beliau cintai. Semoga Allah menjaga dan memberikan hidayah kepada Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Mohon maaf izin bertanya Ustaz, apakah ada solusi bagi wanita yang ingin sekali mendapatkan keutamaan puasa Arafah, namun terhalang karena haid atau tidak kuat puasa karena hamil atau menyusui? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan wa fiikum barakallah. Wa iyyakum wa fiikum barakallah. Yang pertama, dengan niat dan tekad yang kuat dan tinggi untuk berpuasa Arafah lalu tidak bisa berpuasa karena alasan syar'i, itu pun sudah mendapatkan pahala puasa Arafah. Karena kaidah fikih menyatakan barang siapa bertekad kuat untuk mengerjakan ibadah namun tidak berhasil karena ada alasan syar'i, maka dia mendapatkan pahala ibadah tersebut. Pahala ibadah tersebut sebagaimana dalilnya hadis tentang orang-orang yang enggak mampu yang ingin berjuang di perang Tabuk. Jadi jelas dapat pahala. Itu pertama. Yang kedua, kita bisa kasih makan orang berbuka puasa. Ketika kita enggak puasa Arafah, maka kita kasih makanan berbuka sama yang berpuasa. Man fattara shaiman, barang saya memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia akan dapat pahala puasa orang tersebut. Kasih makan. Dan kalau perlu nggak, jangan satu, jangan dua, 10 orang biar kita panen pahala di puasa Arafah. Allah Ta'ala bisa. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman afian wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.